Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'azani Allah wa iyyakum min ad-dhalalah wa min an-nar. Ikhwani fid din rahiman yarhamukumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, menganugerahkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa kembali kita berkumpul di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam rangka talabul ilm, dalam rangka beribadah kepada Allah dengan amalan-amalan ibadah di antara yang talabul ilm, yang mana ini semua barakallahu fikum, kebutuhan kita terhadap ilmu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum, barakallahu fikum. Nah ya, karena ya, kalau makan dan minum ya, kalau mungkin hari ini tidak memiliki makanan dan minuman, kita bisa berpuasa. Nah, dan kita bisa mencarinya. Ya, dan rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kita akan bisa makan dan minum. Ya. Tapi bayangkan kalau kita tidak memiliki ilmu. Ya, tidak memiliki bekal ilmu, khususnya ilmu tauhid. Ya. Bayangkan ya, bagaimana kita harus beramal, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus melakukan sebuah tindakan apabila menghadapi sebuah permasalahan dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak memiliki ilmu. Bisakah kita berpuasa untuk tidak mendapatkan ilmu? Maka jawabannya tidak. Ya, tidak bisa, barakallahu fikum. Sehingga para ulama mengatakan ilmu itu melebihi makan dan minum kebutuhannya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fil din rahimahumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ini, kemudahan bagi kita untuk bisa kembali berkumpul di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilm, maka syukurilah nikmat ini dengan istiqamah di atasnya, barakallahu fikum. Nah. Baik, ikhwan fil din rahimahumullah, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita yang tertunda disebabkan karena kita ya menyambut kedatangan bulan Ramadan, dan barakallahu fikum ya, di bulan Ramadan tentunya kita ya menjadikan bulan Ramadan dengan bulan ibadah yang spesial ya, yang lebih daripada amalan-amalan di bulan yang lainnya, dan kita harapkan setelah keluar daripada bulan Ramadan, kebiasaan semangat beribadah di luar apa di dalam bulan Ramadan terus istiqamah kita memperjuangkannya di luar-luar bulan Ramadan, barakallahu fikum. Nah. Baik, pelajaran kita pada malam Jumat ini, barakallahu fikum, yaitu sittatu mawadhi' minas sirah, ya, 6 peristiwa dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di peristiwa yang terakhir, yaitu peristiwa yang keenam. Ya. Maka sebelum kita masuk kepada peristiwa yang keenam ini ataupun kisah yang keenam ini, maka sedikit kita murojaah ya. Ada 5 kisah, 5 peristiwa yang telah kita bahas, telah kita bacakan, telah kita dengarkan bersama, Yang pertama yaitu ataupun kisah-kisah ini ada hubungannya dengan tauhid. Maka ya faedah-faedah tauhid kita akan ambil dari kisah-kisah ini, dan sudah kita ambil faedah-faedah seputar tauhid dari 5 kisah yang sebelumnya. Ya, barakallahu fikum. Karena memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membahas kisah ini dari sirah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang beliau ambil adalah poin-poin penting ataupun faedah-faedah penting berkaitan tentang tauhid. Pada kisah yang pertama yaitu kisah turunnya wahyu. Nah, apa faedah yang kita ambil di sini? Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pertama kali ya mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyunya, ya, yaitu surat Al-Mudaththir. Ya, barakallahu fikum. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali untuk dijalankan tugas misi utama Rasul alaihi salatu wasallam, yaitu memberantas kesyirikan. Ya, memberantas kesyirikan. Ya, di mana ya poin ini di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman warujza fahjur. Nah, ini poinnya. Ya. Maka dan berhala-berhala tinggalkanlah. Ya. Kum fa'anzir, bangkitlah, berikan peringatan untuk apa? Untuk berhala-berhala yang ada semuanya di jazirah Arab khususnya ataupun di dun muka bumi ini, tinggalkanlah mereka. Ya, sehingga inilah perintah pertama Rasul alaihi salatu wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberantas kesyirikan. Artinya apa? Tauhid awalan. Tauhid yang pertama, tauhid yang lebih utama, yang dahulu, yang awal, yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian pada peristiwa yang kedua, kisah awal mula permusuhan Nabi alaihi salatu wasallam dengan kaum musyrikin. Apa penyebabnya? Penyebabnya dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, dakwah tauhid, memberantas kesyirikan. Ya. Sehingga disebabkan karena dakwah tauhid dan memberantas kesyirikan ini, Nabi alaihi salatu wasallam dimusuhi. Nabi alaihi salatu wasallam diperangi. Nabi alaihi salatu wasallam ya diboikot. Kenapa? Karena Nabi mendakwahkan tauhid, mengajak mereka tinggalkanlah berhala-berhala tersebut. Ya, mereka tidak bisa mendengar, mereka tidak bisa memberikan manfaat, mereka tidak bisa memberikan mudharat. Adapun orang-orang yang mengajak kalian untuk menyembah berhala itu, mereka tidak memiliki ilmu. Ya. Mereka tidak memiliki ilmu. Mereka orang-orang yang jahil, mereka orang-orang yang barakallahu fikum. Ya. Tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu sisi Nabi alaihi salatu wasallam mencegah perbuatannya, dan di sisi lain mentahdir orang yang mengajak kepada perbuatan tersebut. Dan inilah sebab Nabi kita alaihi salatu wasallam dimusuhi, diperangi oleh keluarganya sendiri yang pertama. Ya, oleh keluarganya sendiri. Kemudian berkembang ya penduduk kota Mekah dan seluruh musyrikin, bahkan ya Yahudi dan Nasrani juga memerangi Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula Majusi, barakallahu fikum. Nah, kemudian peristiwa yang ketiga yaitu kisah dibacakannya surat An-Najm. Ya. Faedah tauhidnya apa? Poin penting daripada kisah ini apa? Ya. Orang-orang musyrikin sangat senang apabila keyakinannya, agamanya itu dipuji, disanjung, walaupun kalian tidak beribadah, mengikutikan. Walaupun kalian beragama dengan agama kalian, ya barakallahu fikum, ya. Tapi kalian jangan apa? Jangan cela agama kami, jangan mengajak orang untuk keluar daripada agama kami, jangan barakallahu fikum apa? Mengajak orang untuk meninggalkan agama kami. Ya. Mereka sangat senang ini. Ya. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam membaca surat An-Najm, tiba-tiba bisikan syaitan yang terdengar ya seolah-olah itu keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam apa? Ya, seolah-olah Nabi mengatakan apa? Tilqal gharanikul ula fa inna syafa'atahunna la turtaja. Ya. Maka al-gharani, burung-burung putih itu ya adalah yang tertinggi. Maka ya syafaat-syafaat dari mereka benar-benar kita harapkan. Ya. Seolah-olah Nabi membenarkan, mengikrarkan ritual agama mereka, keyakinan mereka. Padahal tidak. Ya, tidak. Nabi alaihi salatu wasallam sama sekali tidak mau dan tidak pernah ridha terhadap apa? Terhadap kesyirikan yang mereka lakukan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga apa? Nabi mengklarifikasi. Kami tidak pernah mengucapkan ini, bahkan Nabi ketakutan. Kalau seandainya Nabi betul-betul mengucapkan kalimat tersebut. Artinya apa? Tauhid begitu besar di sisi Nabi SAW. Dan kesyirikan begitu menakutkan apabila Nabi SAW sampai salah dalam berdakwah. Ini faedah ataupun khulasah kesimpulan daripada peristiwa yang ketiga barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, kisah Abu Talib. Ma'ruf. Ya, kisah bagaimana perjuangan Abu Talib membela Islam, bahkan meyakini Islam adalah agama yang hak. Ya. Tapi tatkala ajal menjemputnya, kematian datang menghadapinya, dia tidak belum berislam. Maka apa? Sia-sia seluruh amalan kebaikan perjuangan yang pernah dia lakukan. Ya, tapi apa? Akhir hidupnya ditutup dengan kesyirikan, dengan menjadi tetap menjadi seorang musyrik. Maka tidak ada artinya perjuangan yang pernah dia lakukan. Berarti apa? Begitu pentingnya tauhid. Ya. Begitu pentingnya berdiri istiqamah di atas tauhid was sunnah. Ya. Maka ikhwani fi din rahimahumullah. Ya, barang siapa yang masih menganggap remeh pelajaran tauhid, ya, khususnya bagi mungkin teman-teman di luar sana ketika diundang untuk mendatangi pelajaran tauhid, wah, sudah khatam. Ya, barakallahu fikum. Atau para santri yang baru lulus dari ma'had sudah malas untuk kembali belajar tauhid, sudah bosan di pondok belajar tauhid terus. Padahal apa? Ilmu tauhid bagi orang yang tidak tahu agar dia menjadi tahu, bagi orang yang sudah tahu agar dia memantapkan diri, merojaah, mengulang kembali. Ya, barakallahu fikum. Ilmu tauhid ini, karena ini ilmu yang penentu. Penentu keadaan seorang hamba bisa mendapatkan pintu syurga ataukah tidak. Ya. Nah, ini penentunya, ada tauhid. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kisah yang kelima adalah kisah hijrah. Ya. Faedah tauhidnya apa? Bahwasannya seorang ahli tauhid tidak boleh berkumpul. Kumpul bersama ahli syirik. Ya. Sehingga diperintahkan untuk hijrah. Ya. Maka apabila ada ahli tauhid yang mereka mati bersama musyrikin, ya, sebagaimana dalam kisah hijrah yang disebutkan pada kitab ini, ya, maka mereka mendapatkan ancaman neraka juga. Ya. Mereka mendapatkan ancaman neraka juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Sehingga apa? Pentingnya untuk memisahkan diri. Ya. Hidup, ya, pilihlah hidup bersama ahli tauhid, tinggal di lingkungan ahli tauhid. Itu lebih selamat, jauh lebih selamat. Ya, dibandingkan hidup di negeri kufar, di negeri orang-orang kafir, walaupun di sana pekerjaannya masya Allah, dia gajinya melimpah ruah, banyaknya gaji itu, ya, ketika kita bekerja di negeri kafir, tapi barakallahu fikum, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha seorang mukmin yang sudah diberikan kemampuan untuk meninggalkan negeri kafir tapi masih berada di negeri kafir, barakallahu fikum. Nah, jadi itu harus memisahkan diri. Ya, agar terbedakan antara seorang yang ahli tauhid dengan orang yang musyrik, barakallahu fikum. Orang yang kafir, barakallahu fikum. Nah, ini. Ya, jadi semua dari lima kisah ini kita sudah menemukan titik-titik kesimpulan daripada apa? Poin-poin faedah seputar tauhid daripada lima kisah ini. Dan pada kesempatan ini, ya, akan kita bacakan, ya, al-maudhi'us sadis, yaitu tempat ataupun peristiwa yang keenam dan peristiwa yang terakhir berkaitan dengan qissatu riddati ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah kemurtadan, ya, setelah sepeninggal nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kisah murtad setelah sepeninggal nabi alaihi salatu wassalam. Baik, ya, kita baca matannya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala muallif rahimahullah al-maudhi'u as-sadis, peristiwa yang ke-6, qissatu riddati ba'da mautin nabiy sallallahu alaihi wasallam, kisah kemurtadan setelah meninggalnya, wafatnya ataupun sepeninggal nabi alaihi salatu wassalam. Ya, faman sami'aha la yabqa fi qalbihi mithqala dharratin min syubhati syayatin alladhi yusammuna al-ulama. Maka barang siapa yang telah mendengarkan kisah tersebut, ya, La yabqa fi qalbi, tidak akan ada lagi tersisa dalam hatinya mithqala dzarratin, ya, sebesar biji zarrah pun. Ya, ada yang menerjemahkan biji sawi pun, artinya kecil. Ya, barakallahu fikum. Tidak akan tersisa sebesar biji sawi pun, yaitu syubhat-syubhat para setan. Ya, para syaitan alladzina yusammauna ulama, yang mana mereka disebut dinamai sebagai ulama. Nah, ya. Jadi ada setan-setan dari kalangan, ataupun ada ulama setan-setan yang berbaju ulama. Ingat ya, setan itu sifat, bisa muncul dari al-ins manusia, bisa muncul juga daripada al-jin. Ya, maka yang dimaksud di sini adalah al-ins. Ya, asy-syaitan asy-syayatin minal ins, para setan dari kalangan manusia yang mereka berlabel ataupun disematkan sebagai ulama. Ya. Yang dijadikan sebagai ulama. Ya. Nah, apa syubhat mereka? Ya. Apa syubhat mereka? Wahia qauluhum hadha huwa syirk. Ya. Yaitu syubhatnya adalah ucapan mereka, inilah yang disebut sebagai kesyirikan. Ya, maksudnya apa? Ya, orang-orang yang melakukan praktek kesyirikan, ya, barakallahu fikum, memang mereka, ya, melakukan syirik, perbuatan syirik. Lakin yaqulun, akan tetapi mereka mengatakan la ilaha illallah, akan tetapi mereka orang yang mungkin menyembah kuburan, menyembelih kepada kuburan, barakallahu fikum, tapi mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka kata mereka, faman qalaha, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la yakfuru bisyai'in, tidak bisa dikafirkan dengan sesuatu apapun. Barakallahu fikum. Nah, ini, ya, ini, ya, kita, apa bahasanya, kita tantang, ya, untuk mereka yang sudah bosan dengan pelajaran tauhid, ya, untuk mereka yang sudah meninggalkan pelajaran tauhid. Nah, kalau datang syubhat ini, bagaimana menjawabnya? Ayo, ya. Kalau datang syubhat seperti ini, bagaimana kita menjawabnya? Bagaimana kita berhujjah? Katanya kita ahli tauhid. Ya. Di luar sana banyak pakai jubah, imamah, ya, sorban, sholat ke masjid 5 waktu enggak pernah putus, bahkan dia lebih rajin daripada kita. Ya. Namun, ya, dia melakukan, ya, menyembah kubur misalnya, ya, berdoa kepada mayit, pada kubur meminta kepada mayit. Tapi sholatnya masya Allah. Ya, apalagi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, barakallah. Apakah dia dikatakan kafir, musyrik? Ya. Ataukah tidak? Bagaimana jawabnya? Nah, jawabannya, ya, barakallahu fikum, kita akan simak bersama penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Nah. Ya, jadi contoh misalnya, contoh gambaran saja. Ketika misalnya kita lagi plesiran, lagi piknik misalnya sama anak dan istri. Tiba-tiba kita singgah di suatu masjid. Salat kita di sana. Ya, salat. Ya. Bersama kaum muslimin. Setelah sholat, tiba-tiba kita berpas-pasan dengan seorang muslim yang baru saja selesai sholat. Rupanya di masjid depannya ada kuburan. Kita lihat dia datang ke kuburan itu, kemudian dia meminta. Kita dengar ucapannya. Ya. Atau dia bawa sajen. Ya. Kita lihat ada seorang, habis sholat dia keluar ke pohon besar keramat, di sebelahnya memang ada kuburan nenek moyangnya mungkin, ataupun orang-orang yang dianggap ulama oleh dirinya. Ya, ditaruh kembang-kembang, sajen-sajen misalnya, ya, dia berdoa. Nah, kemudian anak kita tanya, Bi, itu kok habis sholat dia melakukan itu, berarti dia kafir ataukah enggak, Bi? Nah, bagaimana jawabannya? Ya, itu orang itu berarti musyrik atau enggak, Bi? Tapi dia sholat, tapi dia melakukan kesyirikan. Nah, gimana? Ya, nih bekal ilmu. Ya, nah bagaimana kalau kita dihadapkan dengan seperti ini? Nah, ini kita tantang orang-orang yang bosan dengan pelajaran tauhid, yang katanya sudah khatam pelajaran tauhid. Bagaimana cara antum menjawabnya? Barakallahu fikum. Nah, ini terjadi, ataukah kita diam? Wallahu a'lam. Ya, nggak tahu. Ini urgent, penting. Anak kita harus tahu ini. Ya, Ada, kita harus tahu. Jangan sampai kita lewatkan momen ini dengan mengatakan wallahu ta'ala a'lam. Loh, Abi kan udah, katanya udah belajar pelajaran tauhid, udah khatam katanya. Ya. Nah, kok enggak bisa jawab? Ya, maka mari kita simak penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Nah. Qala syarih hafizahullah taala, yaqul ulama'ud dhalal, ya. Para ulama dhalal, ya, tadi ulama kesesatan, ulama dari kalangan para syayatin, setan-setan, ya. Ibadatul qubur wa dhabhu laha wa nadhru laha laysa min asyirk. Peribadahan kepada kuburan, penyembelihan kepada kuburan, dan melakukan nazar kepada kuburan, maksudnya ya orang yang ada dalam kubur. Ya. Ini kadang kita karena sudah terfokus dengan kuburan, jadi ketika kita katakan kepada orang, kamu menyembah kubur ya? Siapa bisa menyembah kubur? Enggak. Loh, berarti salah pelajaran kita selama ini. Jadi yang dimaksudkan adalah orang yang ada di dalam kuburan itu. Ya. Cuman dibahasakan menyembah kubur. Ya, barakallahu fiik. Walaupun ada yang sebenarnya menyembah gundukan kubur. Nah, itu kan mungkin jarang sekali. Ya, apa tujuannya menyembah gundukan kubur, kuburan itu? Nisan-nisan kuburan apa fungsinya? Intinya apa? Orang yang ada di dalam, mayit yang ada di dalam kuburan tersebut. Nah, kata mereka, ulama-ulama dhalal ini, ya, peribadahan terhadap kuburan, penyembelihan terhadap kuburan, bernazar terhadap kuburan, laisa min asyirk, itu bukan kesyirikan. Ya. Madama annahu yaqul, selama orang tersebut mengatakan la ilaha illallah, fahadhil umuru la tadurruhu. Ya, selama orang tersebut, orang yang beribadah kepada kuburan tadi, menyembelih kepada kuburan, barakallahu fikum, kemudian bernazar kepada kuburan, itu bukan kesyirikan selama dia mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini kata ulama dhalal, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Nah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, hadza tanaqudun, ini ya, kontradiksi, sebuah kontradiksi. Di satu sisi dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi amaliyahnya bertentangan dengan apa yang diucapkan. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Sehingga syubhat ini biasanya mengarah kepada, ya, kalau kita membahas ini sering disebut sebagai kita tukang takfir, mudah mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Dia orang yang sholat, kok dibilang kafir, kok dibilang syirik. Ya, barakallahu. Ini hati-hati, nanti akan ada penjelasannya. Ya. Kaifa yaqul, bagaimana mungkin seorang itu mengucapkan la ilaha illallah wa yad'u ghairallah, ya, sementara dia juga beribadah kepada selain Allah. Ini kata Syekh Shalih Fauzan. Bagaimana bisa? Ini kan sebuah kontradiksi, sebuah pertentangan. Di satu sisi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di satu sisi dia apa? Barakallahu fikum, apa? Dia, ya, juga beribadah kepada selain Allah. Idzan ma ma'na la ilaha illallah? Ya. Kalau begitu, apa makna la ilaha illallah? Barakallahu fikum. La ilaha illallah laysat mujarrada qaulin yuqalu bilisan. Ya. Kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan yang diucapkan dengan lisan. Ya. Bala budda ayyakuna qawlan ma'hu amalun. Bahkan harus menjadi sebuah ucapan yang disertai dengan perbuatan. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Lianna la ilaha illallah kalimatun azimatun laha ma'nan walaha muqtadan. Karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah adalah sebuah kalimat yang agung, ya, yang memiliki makna dan yang memiliki konsekuensi. Ya. Wa muqtadaha, dan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, an yukhallisal mar'u al-ibadata lillahi azza wa jal. Ya. Yaitu seorang memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayyatruka ibadata ghairillah, dan dia juga meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Ini konsekuensi la ilaha illallah. Ya. Maka orang yang tadi bertentangan dengan apa? Dengan konsekuensi la ilaha illallah. Ya. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi apa? Tapi dia juga melakukan praktek kesyirikan. Ini tanakut. Ya. bertentangan. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Falladhi yaquluha wa lam yatruk ibadata ghairillah la tanfa'u kalimatu la ilaha illallah." Maka yang mengucapkan kalimat tersebut, yaitu kalimat la ilaha illallah, dan tidak meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, la tanfa'uhu kalimatu la ilaha illallah, maka tidak akan bermanfaat kalimat yang diucapkan tersebut, yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya. Kama yaqulun, sebagaimana yang mereka ucapkan. Ya. Naam, yaitu ulama-ulama syaitan. Ya. Barakallahu fikum. Wa rubbama yastadilluna bil mutasyabihi minan nusus. Terkadang mereka berdalil dengan dalil-dalil yang mutasyabih, ya, dalil-dalil yang samar, ya. Naam, mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil bitaqah, ya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis bitaqah, hadis yang ma'ruf, hadis bitaqah, allati fiha, yang mana di dalam kartu tersebut, di dalam bitaqah tersebut ada kalimat la ilaha illallah. Fa annaha, ya, tafqulu bisayyi'at. Maka kalimat la ilaha illallah tersebut itu menjadi lebih berat timbangannya daripada kejelekan ataupun kesalahan-kesalahan, daripada dosa-dosa. Ya. Wa an sahibaha yadkhul jannah. Dan pelakunya, yaitu yang mengucapkan kalimat tersebut dan yang dosanya banyak tapi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, ini, ya, ini syubhat tapi dikemas dengan dalil. Ya, bayangkan. Syubhat tapi dikemas dengan dalil. Ya. Mereka itu disebut ulama, ulama ud-dalal, ya, ulama asy-syayatin, para setan, ya. Mereka bukan hanya sekedar berucap tanpa hujjah, tanpa dalil. Mereka memiliki dalil. Ini salah satunya. Jadi apa? Orang yang selama dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, walaupun dia menyembah kuburan, walaupun dia barakallahu fikum, naam, ya, menyembeli, ya, kepada kuburan, ya, tapi apa? Tapi dia selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia adalah ahlul jannah. Sebagaimana hadis bitaqah. Lihat bagaimana seorang yang di dalam hadis bitaqah ini dia membawa dosa, ya, sejauh mata memandang. Bahkan tidak hanya satu lembaran, lembaran demi lembaran dosanya sejauh mata memandang. Tapi itu semua menjadi lebih ringan dan menjadi lebih berat kalimat la ilaha illallah. Hanya satu amalannya itu apa? Ucapan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini hujahnya. Bagaimana jawabannya? Ya, barakallahu fikum. Maka kita simak nanti jawaban dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Maka ini syubhatnya, ya. Syubhatnya dia bawakan dalil. Ya, ingat tadi Syekh Shalih Fauzan menyebutkan apa? Mereka ulama-ulama ud-dalal, mereka mengambil hadis yang mutasyabih. Ini masih mutasyabih. Masih umum. Ya. Masih barakallahu fikum belum harus butuh syarah penjelasan dari hadis-hadis yang semakna dengan yang lainnya. Semakna dengan hadis yang lainnya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Hada hadithun 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ini hadis yang betul dari Nabi alaihi wasallam. Hadis sahih, bisa dijadikan hujjah. Ya, barakallahu fikum. Lakin, ya, yuraddu ila al-ahadith al-akhar allati yuqayyiduhu. Akan tetapi harus dikembalikan kepada hadis-hadis yang lainnya yang, ya, mengikat terhadap hadis tersebut ataupun yang bisa menjadi kayit, pengikat, ya, ataupun pembatasi. Jadi maknanya yang sampai melebar harus ada batasannya. Makna ini arahnya kemana? Hadis ini arahnya kemana? Syarahnya, penjelasannya seperti apa? Kalau tidak ada kayitnya, pengikatnya, pembatasnya, syaratnya, ya, maka apa? Maka akan difahami sebagaimana syubhat tadi. Pokoknya siapapun dia, ya, bahkan dia baru aja sholat kok, kemudian setelah sholat apa? Dia melakukan sajen, ya, maka masa dibilang dia seorang yang musyrik, seorang yang kafir? Dia kan mengucapkan la ilaha illallah. Kita yakin dia sholat kok. Barakallahu fikum. Ya. Dalilnya apa? Ini dalil bitaqah. Ya. Seorang yang dosanya, bahkan orang ini gak sholat mungkin, ya, dosanya sejauh mata memandang, tapi apa? Tapi hanya satu amalannya, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, dia masuk jannah. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi hadis ini harus disyarah, dijelaskan dengan hadis-hadis yang muhkam, yang jelas, yang lainnya. Ya. La yu'khadu tarafun wa yutraku tarafun. Ya. Tidak bisa ya diambil satu sisi dan ditinggalkan sisi yang lainnya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kama qala Allah fi ahli az-zayr, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menyimpang. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun ya fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wabtigha'a ta'wili. Ya, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti ya apa yang samar ya daripada ayat-ayat ataupun daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, ibtigha al-fitnah ya, dalam rangka mencari fitnah, wa ibtigha at-ta'wili, dan dalam rangka apa, mencari-cari takwilnya ya. Jadi mereka berhujjah ya dengan dalil. Mungkin antum pernah dengar, pernah dapat kiriman video, anak pernah dapat kiriman video, dikirim, tanya, ada yang tanya, Ustaz, katanya maulid itu bid'ah, tapi ini loh Ustaz. Ya, salah seorang ulama mengatakan, kata siapa maulid bid'ah? Ini ada di Sahih Bukhari, nomor sekian-sekian. Ada di Sahih Muslim, nomor sekian-sekian. Dalil ini ada di Sahih. Dalil salawat ada di Sahih Bukhari, nomor sekian-sekian. Dalil qiraatul Quran ada di Sahih Muslim, nomor sekian-sekian. Ada sambil pegang Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Subhanallah, perhatikan. Semua mereka pakai dalil, tapi bagaimana? Tapi betul, dalil salawat, bacaan Al-Quran, ta'lim, sedekah, silaturahmi, semuanya dalil-dalilnya sahih, sharih, jelas ada semuanya itu. Tapi apakah bisa semua itu dijadikan hujjah untuk membenarkan yang namanya maulid? Maulid itu kan suatu rangkaian ibadah. Walaupun di dalamnya ada dalil-dalil yang dalil ataupun amalan-amalan yang dalilnya benar, selawat, ya, kemudian baca Al-Quran, itu kan konsep acara-acara yang di maulid, ya. Tapi apakah itu bisa dibenarkan? Karena maulid sudah jadi rangkaian ibadah, dan ibadah yang tidak ada tuntunnya dari Nabi Alaihissalam tertolak. Ya, barakallahu fikum. Jadi jangan tertipu, jangan terkecoh. Wah, iya benar ada di Sahih Bukhari. Bahkan kita cek, betul. Wah, berarti selama ini salah kita belajar sama salafi. Ya. Barakallahu fikum. Padahal sedangkal-dangkalnya ilmu seorang ahli sunnah, pasti dia mudah saja kembalikan kepada sahabat. Itu aja sudah. Selesai sudah. Enggak perlu berdalil. Tanya kepada orang yang membenarkan maulid. Pak, kira-kira para sahabat pernah enggak melakukan maulid? Nah, itu aja sudah. Maka dicari-cari enggak ada, enggak akan menemukan. Kecuali apa? Kecuali satu hadis ya, Nabi Alaihi Wasallam berpuasa di hari Senin. Dan itu juga bukan hujjah membenarkan ritual maulid yang ada pada hari ini. Kalau engkau ingin beramal dengan hadis itu, maka puasalah engkau. Ya, bukan apa? Bukan membuat sebuah ritual yang ritual ini sudah diyakini sebagai ibadah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi itu patokannya sudah. Ya, makanya kenapa? Ya, ahlu sunnah itu mengikuti Al-Quran wa sunnah dan apa? Dan para sahabat. Ya. Karena Al-Quran dan sunnah semua orang mengakui. Saya ikut Al-Quran kok, saya ikut hadis kok. Tapi bagaimana cara mereka mengamalkan Al-Quran dan sunnah? Maka bagi kita ada satu jawabannya, yaitu bagaimana cara para sahabat Nabi, muridnya Rasulullah SAW, para penghuni syurga, para penghuni syurga, ya, beramal dengan Al-Quran wa sunnah. Itu saja patokannya. Ya, tidak perlu kita cari-cari dalil untuk membantah kalam para ulama, ya. Mungkin itu perlu butuh waktu. Ya, tapi apa? Tapi dengan tanya saja. Apakah para sahabat melakukan itu ataukah tidak? Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi ini thariqah orang menyimpang ahlul zayr, biar mereka cari dalil untuk apa? Untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Ya, dan orang-orang yang kokoh ilmunya, mereka mengatakan kami beriman dari ayat tersebut, ya, semua dengan dari sisi Rabb kami, itu datangnya dari sisi Rabb kami. Barakallahu fikum, ya. Kata Syekh Shalih Fauzan ini surat Al-Imran ayat ke-7. Ya. Allah Syekh Shalih Fauzan menyebutkan فَالرَّاسِخُونَ يَرُدُّونَ الْمُتَشَابِهَ إِلَى الْمُحْكَمِ. Maka orang-orang yang kokoh akan mengembalikan yang mutasyabih, yang samar kepada yang muhkam. Nah ini beda dengan ahli zaif, ahli orang-orang yang menyimpang. Mereka hanya mengambil ayat-ayat yang samar, yang butuh penjelasan, butuh barakallahu fikum syarahnya. Tapi orang-orang yang kokoh ilmunya, dia lihat dulu, ini ada dalil, ya penjelasannya gimana ini? Bukan menelan dalil itu mentah-mentah, ya barakallahu fikum, ya sebagaimana banyak terjatuhnya orang-orang yang kepada penyimpangan disebabkan dengan apa? Karena mereka hanya ya sami'na wa ata'na kepada dalil-dalil yang disebar dengan mutasyabih, dengan samar tanpa ada penjelasan. Sebagai contoh tadi Maulid tadi, ya barakallahu fikum. Nah, ya. Baik, keikhwani fi din rahimahkumullah. Ya, jadi belum dapat jawabannya ya. Qadarullah sudah azan isya. Ya, jadi jawabannya bagaimana? Karena nanti ada dua kubu. Ya, terhadap orang yang melakukan, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia melakukan kesyirikan, ada dua golongan. Ada dua kutub ekstrim yang menyikapi orang ini. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan, ya, orang-orang khawarij, dia akan memvonis jelas sudah itu kafir musyrik. Ya, orang-orang ekstrim kiri dari kalangan liberal, dia orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tak boleh kau mengkafirkan. Ya, dia muslim. Nah, jadi ahli sunnah di mana? Di tengah-tengah. Bagaimana jawabannya? InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Ya, jawaban terkait dengan apa? Seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia barakallahu fikum juga melakukan kesyirikan, bagaimana hukumnya? Bagaimana ahli sunnah menghukumi orang ini? Ya, insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya باذنillah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.